cinta sudah dibuang. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan. Robohkan setang yang berdiri mengangkang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewa nang wenangan. Banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan. Hoi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Oh, kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita. Oh, oh, oh, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Oh, oh, oh, kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Hey, oh, oh, oh, oh, yeah, oh. Oh ya, bongkar. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Penindasan serta kesewa nang wenangan. Oh, banyak lagi teramat banyak untuk disebutkan. Hoi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita. Oh, oh, oh, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Oh, oh, oh, kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, oh.